Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tapi pada kesempatan ini kita insya Allah masuk bab baru. Babun fi syafa'ah. Bab pembahasan tentang syafa'ah. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada bab ini, perlu untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan syafa'at. Dijelaskan oleh para ulama bahwa asy-syafa'ah maknanya adalah at-tawassut lil ghairi fi jalbin naf'i aw daf'id durri. Yang dimaksud dengan syafaat adalah mengantarai untuk orang lain dalam mendapatkan manfaat ataupun menolak kemudaratan. Jadi dapatkannya manfaat ataupun tertolak kemudaratan tersebut, yakni untuk orang yang diantarai. Dari sini kita mengetahui bahwa pemberi syafaat menempuh sesuatu yang kemaslahatannya untuk yang diantarai, bukan untuk dirinya. Tapi ini makna dari syafa'ah. Jadi sekali lagi, bahwa syafa'at adalah at-tawassut, yakni mengantarai lil ghair, untuk kepentingan orang lain. Dalam hal fi jalbin naf'i awid daf'id dur, dalam tujuan untuk mendatangkan manfaat bagi yang diantarai tersebut, ataupun menolak kemudaratan agar tidak mengenai yang diantarai. Ini makna syafaat. Kita masuk hadis yang pertama. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث أن أشعث الحذاني أن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب kata Imam Abu Dawud rahimahullah telah menyampaikan hadis kepada kami Sulaiman ibn Harb. Beliau berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Bastan ibn Hurais dari Ash'ath al-Huddani dari Anas, yani Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad rahimahullah pada syarah hadis ini beliau menerangkan bahwa hadis ini termasuk di antara rubaiyah sanad al-Imam Abu Dawud, dan ini termasuk di antara yakni paling tingginya sanad beliau, ya, sanad al-Imam Abu Dawud, karena dari beliau ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya melewati 4 rawi. Di hadis ini Anas ibn Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syafa'ati, syafa'atku li ahlil kabairi min ummati, untuk ahlul kabair, dari pelaku dosa-dosa besar dari umatku, dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana yang dimaksud di sini? Ya, berkaitan dengan mereka, orang-orang yang meninggal dalam keadaan masih membawa dosa-dosa besar. Di mana dengan dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk memberikan ampunan terhadap mereka. Sebagaimana kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan syirik yang dimaksud di sini, ya, mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah syirkul akbar. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memasukkan dalam cakupan ayat ini di dalamnya syirik aswar, karena keumuman dari lafad al-ishraq, yani ayyushraqabih, yani ishraqan billah, di mana mencakup di dalamnya secara umum syirik besar maupun syirik kecil. Di sini menunjukkan bagaimana bahayanya dosa syirik. Adapun dosa-dosa di bawahnya, Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia akan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, yang di bawah kesyirikan, bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya mereka, ya, ahlul kabair, ada kemungkinan, ya, mereka mendapatkan ampunan, ada kemungkinan juga mereka, ya, tidak diampuni sehingga mereka diazab atas dosa-dosa mereka. Kemudian beliau selanjutnya berkata, haddatsana Musaddadun, Musaddad, ya, nama beliau Musaddad ibn Musarhad, ya, beliau rawi yang thiqah, bahkan sebagian ulama menyatakan Musaddad, ya, huwa kasmihi, Musaddad ini seperti namanya, ya, Musaddad, ya, orang yang lurus. Qala haddatsana Yahya, Yahya yang dimaksud Yahya ibn Sa'id Al-Qattan Anil Hasan Ibn Zakwan Qala haddathana Abu Raja. Abu Raja, nama beliau adalah Imran Ibn Milhan Al-Ataridi. Qala haddathana Imran Ibn Husain عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون ويسمون الجهنميين. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar satu kaum dari neraka dengan syafaat dari Muhammad, ya, Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannata. Kemudian mereka pun masuk ke dalam jannah. Waisamun, dan mereka dijuluki dengan al-jahannamiyin. Baik. Jadi julukan mereka demikian, nisbah kepada jahannam. Para ulama menjelaskan bahwa hadhihi tasmiyah, penamaan ini laisat tanqisan lahum, bukan sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap mereka, bukan, ya, bal hiya istizkarun liyazdadu farahan ala farahin wabtihajan ala ibtihajin. Bahkan yang demikian sebagai suatu bentuk, ya, pengingat kepada mereka, ya, untuk mereka semakin bergembira di atas kegembiraan, ya, bergembira dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Demikian juga, ya, sebagai suatu bentuk, ya, kebanggaan, kegembiraan, ya, semakna dengan itu di atas kebanggaan yang mereka telah mendapatkannya ketika diselamatkan, ya, dari azab neraka dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Abu Dawud berikutnya, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir. Jarir ibn Abdul Hamid. Anil A'mash. Al-A'mash, nama beliau Sulaiman ibn Mihran. Baik, dijuluki Al-A'mash dikarenakan beliau yang memiliki penglihatan yang rabun, ya. Dan ta'rif semisal ini, ya, ini bukan masuk dalam ghibah ataupun penghinaan, ya, terhadap yang dijuluki. Baik, ya, sebagian salaf dahulu dijuluki dengan julukan-julukan yang semisal ini, al-a'mash, al-a'raj, ya, al-ahwal. Ya, yang itu dari sisi makna negatif, ya. Namun itu bukan tujuan untuk menghina, tapi untuk membedakan. A'mash artinya yang rabun, ya. A'raj artinya yang pincang. Ahwal artinya yang juling. Baik. Beliau rahimahullah al-A'mash, ya. Allah takdirkan demikian. Namun dengan kegigihan beliau di dalam menuntut ilmu terusus ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka keadaan beliau ya, yang seperti itu tidaklah menghalangi untuk yakni manusia bersemangat mendatangi majelis beliau. Ya, sampai-sampai beliau rahimahullah mengatakan, ya seandainya saya seorang penjual sayuran, ya mungkin tidak akan ada orang yang mau membeli dari jualan saya. Kenapa? Ya, beliau menggambarkan kotoran mata itu tidak pernah berhenti, ya, keluar dari sudut-sudut mata beliau. Atau istilahnya apa? Belek, ya. Bolor. Al-muhim seperti itu, ya. Ya mungkin orang, ya, untuk membeli ya, barang-barang jualannya merasa jijik. Namun karena beliau seorang ahlul hadis, ya, yang terpercaya periwayatannya, ya, orang-orang berburu hadis-hadis beliau. Baik. Maka ada satu kejadian yang karena yakni beliau betul-betul selektif di dalam menyampaikan hadis, tidak sembarang orang berusaha untuk yakni bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Ada sebagian yang mengendap-endap ya untuk bisa hadir di majelis beliau supaya tidak ketahuan gitu. Ya beliau sedang meriwayatkan hadis. Al-A'mash rahimahullah mengetahui kedatangan orang ini. Namun beliau pura-pura tidak tahu. Ya, kemudian beliau di sela-sela penyampaian hadisnya meludah. Ya, orang itu. Ya, mengenai orang tadi, ya. Ya, orang tadi ya karena bagaimana yang penting dapat hadis tidak masalah walaupun belepotan dengan ludah. Baik. Ya. Namun yang seperti ini tidak usah ditiru ya. Ya. Ya. Ada masalahnya sebagian ya, sebagian guru yang ya untuk apa istilahnya ya, kalau bahasa halusnya membela diri ya. Ya. Berusaha untuk menceritakan tentang Al-A'mash ini ya, agar muridnya sabar dengan kejelekan akhlaknya ini. Begitu. Ya. Ya, mestinya bukan seperti itu, ya. Menceritakan tentang Al-A'mash yang dipetik dari situ bagaimana pentingnya bagi kita untuk bersemangat di dalam menimba ilmu sehingga kekurangan pada zahir seseorang tidaklah kemudian menjadikan orang tersebut hina di hadapan manusia, bahkan menjadi mulia dengan ilmu yang didapat oleh orang tersebut. Ya, sehingga ya usi nafsi wa iyyakum hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu, demikian juga mengamalkannya, di mana tidak ada perkara yang akan bisa memuliakan seseorang di dunia wal akhirah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata Al-A'mash an Abi Sufyan. Abu Sufyan, nama beliau Talhah ibn Nafi Al-Wasiti. An Jabirin, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahlul jannah mereka di dalam jannah akan makan dan minum. Tapi terkait dengan hadis ini ya, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah beliau menyatakan ya, hadis ini secara zahir ya, tidak ada keterkaitan dengan permasalahan syafaat. Ya, tidak ada keterkaitan dengan permasalahan syafaat, karena ya, yang secara mantuk atau secara tertulis ya, atau secara tersurat, hadis ini menyebutkan tentang bahwasannya ahlul jannah mereka akan makan dan minum di dalam jannah. Namun kata beliau, hafizahullah, bisa saja secara iltizam pendalilan dari sisi luar, ya, ini dibawa kepada makna pembahasan kita dalam permasalahan syafaat, jika dikaitkan dengan mereka yang masuk ke dalam jannah, di mana sebelumnya mereka harus tertahan di dalam neraka dengan sebab perbuatan dosa mereka. Ya, karena mereka yang masuk ke dalam jannah, ya, sebagian mereka masuk jannah tanpa melewati neraka, ya, tanpa tertahan di neraka. Dan sebagian mereka bahkan masuk ke dalam jannah tanpa, ya, tanpa hisab, ya, tanpa azab. Tapi ini terkait dengan hadis yang ketiga. Tiga hadis ini sebagaimana dalam ta'liq disebutkan, ketiga-tiganya disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Taib. Kita baca syarah dari al-Allamah al-Imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Beliau berkata, babu ma ja'a fi syafa'ah. Bab hadis-hadis atau keterangan yang datang tentang syafaat. Asy-syafa'atu ja'at fiha ahaditsu katsiratun tablughu ila haddit tawaturi. Tentang syafaat ini telah datang padanya hadis-hadis yang demikian banyak, bahkan mencapai ya batas mutawatir. Ini periwayatan yang demikian banyak. Jadi hadis tentang syafaat termasuk di antara hadis-hadis yang datang secara mutawatir. Jadi banyak para sahabat yang mendengar tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebagian as-salaf mereka ya menyebutkan tentang beberapa perkara yang mutawatir dalam bait syair mereka. Di antaranya ya, sebagian menyatakan mimma tawatara haditsu man kadzdzaba. Bisa ditulis mimma tawatara haditsu man kadzdzaba. Wa man bana lillahi baitan wahtasaba. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Arti dari bait syair tersebut ya, mimma tawatara, di antara yang mutawatir ya adalah hadis man kadzdzaba. Ya, man kadzdzaba alaina muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini termasuk di antara hadis yang mutawatir. Ya, Imam Muslim telah membawakannya dalam muqaddimah sahih beliau. Ya, man kadzdzaba alaina muta'ammidan, siapa saja yang melakukan kedustaan atas nama kami dengan sengaja, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman orang-orang yang membawakan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya, wa man bana lillahi baitan wahtasaba. Dan hadis tentang ini, barang siapa yang membangun ya, bait, yang ini adalah baitullah, membangun masjid lillah, ya, semata-mata lillah, ikhlas karena Allah, wahtasaba, dan mengharap pahalanya darinya. Ini juga hadis yang mutawatir. Kemudian berikutnya, waru'yatun, jadi hadis tentang ru'yah, pembahasan ru'yah, ru'yatullah yaumal qiyamah, ini sudah kita lewati. Itu juga hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian syafa'atun, juga hadis tentang syafa'at. Ya, pembahasan bab yang kita tengah berada padanya. Kemudian wal haudu, demikian juga hadis tentang haud, yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana telaga Nabi di mahsyar akan didatangi oleh umatnya. Hanya saja di sana ada sebagian yang diusir, ya, dari telaga beliau dikarenakan mengada-adakan, ya, perkara yang baru dalam agama ini sepeninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan, ya, terhinanya orang-orang yang memunculkan kebid'ahan dalam agama ini sehingga diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mashu khuffaini, juga hadis tentang mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua khuf. Ini insyaallah, ya, sebagian telah mempelajarinya, ya, dalam pembahasan fikih. Dan tentang mengusap khuf ini juga disinggung oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, meskipun ini masalah fikih, karena di sana ada firqah dhalah yang dengan tegas menyelisihi apa yang telah sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, yakni orang-orang Rafidhah. Ya. Di mana mereka dalam perkara ini mengingkari tentang hadis tentang mengusap khuf. Wa hadhi ba'du, dan apa yang telah disebutkan, jadi tentang hadis man kazzaba, kemudian hadis man bana lillah, hadis-hadis tentang ru'yah, tentang syafaat, tentang haud, tentang mengusap khuf, ini sebagian, ya, dari hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Ini hanya sebagian, karena di sana sekian banyak perkara telah datang padanya hadis-hadis yang mutawatir. Ya, bahkan termasuk di antaranya hadis tentang azab kubur. Ya, hadis tentang azab kubur tegaskan oleh para ahlul hadis bahwa hadis-hadis tentangnya mutawatir. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya rahimahullah, waqad dzakara Ibnu Huzaimah fi kitab at-tauhid kathiran minha. Dan Al-Imam Ibnu Huzaimah telah menyebutkan dalam kitab beliau, yakni kitab at-tauhid, sekian banyak dari hadis-hadis tentang syafaat tersebut. Kitab at-tauhid karya Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah lebih terkhusus dalam pembahasan, yakni tauhid al-asma wa sifat. Ya, dikarenakan kondisi yang ada di zaman beliau, ya, kondisi yang ada di zaman beliau adalah kondisi yang membutuhkan, ya, umat mendapatkan keterangan tentang bagaimana akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda halnya dengan kitab tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang kalau kita lihat, kita pelajari, ya, di dalamnya, ya, mayoritas pembahasannya tentang tauhid al-uluhiyah dan perkara-perkara yang bertentangan dengannya dari, ya, berbagai jenis kesyirikan, ya, baik itu syirik akbar maupun asghar dan bentuk-bentuknya. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan di masa beliau, ya, oleh umat adalah penjelasan tentang pengajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Dari sini kita melihat bahwa para ulama, ya, mereka menulis kitab-kitab yang dibutuhkan oleh umat, bukan yang diinginkan oleh mereka. Sehingga dengan itulah ya kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang diberkahi, karena bukan ditulis dalam rangka mengejar pasaran ya, yang mungkin kalau di masa kita berapa banyak buku-buku yang ditulis ya best seller dan semisalnya. Bukan itu yang menjadi tujuan para ulama dalam penulisan karya-karya mereka. Wa kadzalika aidan, demikian pula Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami. Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami fi kitabih Ma'arijul Qubul Syarhu Sulamil Wusul. Dalam kitab beliau Ma'arijul Qubul Syarah Sulamil Wusul, Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami ya, sering dijuluki oleh para ulama di negeri Saudiyah sebagai yani Syekhu Syuyukhina ya, guru dari guru-guru kami ya, guru dari guru-guru kami, termasuk di antaranya Asy-Syarih rahimahullah, beliau juga termasuk di antara murid dari Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami ya. Beliau rahimahullah juga ya, sering dijuluki oleh para ulama ya, di zaman beliau ya, bahwa beliau seperti namanya ya, beliau seperti namanya Hafidh, di mana Allah karuniakan kepada beliau kekuatan hafalan yang menakjubkan. Kemudian wa kadzalika alladzina allafu fil asma'i was sifat, demikian pula mereka para ulama yang menulis dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum yadhkuruna asy-syafa'ah. Ya. Di mana semua mereka menyebutkan tentang permasalahan syafaat ini. Dan bahkan di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang permasalahan syafaat ini, ya, dari kalangan para ulama kita yang belakangan, yakni Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menulis kitab Asy-Syafa'ah. Ya, satu kitab khusus, kitab Asy-Syafa'ah. Kemudian wasababu dukhuliha fil aqaid, sebab permasalahan syafaat ini masuk dalam pembahasan akidah. An al-qa'ilina bi takhlid ahli al-kaba'ir min al-khawarij wal mu'tazilah yunkirunaha. Dikarenakan sesungguhnya al-qa'ilina, orang-orang yang berpendapat bi takhlid ahli al-kaba'ir ya, berpendapat kekalnya pelaku dosa-dosa besar di dalam neraka ya, min al-khawarij wal mu'tazilah, dari kalangan al-khawarij dan mu'tazilah, yungkirunaha, mereka mengingkari syafaat ini, yakni syafaat ya untuk ahlul kabair. Dan mu'tazilah di masa kita termasuk di antara pengusung akidah ini adalah rafidah ya. Mereka orang-orang Rafidah, akidah mereka di atas akidah Mu'tazilah. Atas dasar itu, ketika di sana ada pihak-pihak yang mengingkari jenis syafaat ini, jenis syafaat para pemberi syafaat untuk ahlul kabair, maka para ulama menulis secara khusus ataupun menulis dalam kitab-kitab akidah mereka pembahasan tentang syafaat ini. Walidzalika kana as-salaf rahimahullah yadhkurunaha fil aqaid. Atas dasar itulah para salaf rahimahullah rahimahumullah mereka menyebutkan tentang syafaat ini dalam kitab-kitab akidah. Wabillahi taufik. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa manusia dalam permasalahan syafaat ini, yakni syafaat untuk ahlul kabair, ini terbagi tiga. Pertama, sebagaimana yang disinggung di sini, al-munkirun. Ya, al-munkirun adalah ini orang-orang ya, yang mengingkari syafaat ini dari kalangan khawarij, demikian juga mu'tazilah, dan semua yang di atas akidah mereka dari golongan-golongan yang menyimpang. Sebagaimana kita ketahui, al-khawarij ya, terbagi dalam sekian firqah, termasuk diantaranya al-ibadiyah, itu masuk dalam golongan khawarij, demikian juga mu'tazilah, masuk di dalamnya ar-rafidah di masa kita. Golongan yang kedua, golongan yang ghalun, ya, yakni yang gulu, ya, di dalam permasalahan ini, sehingga mereka memutlakan, ya, permasalahan syafaat ini, ya, bahwa syafaat akan didapatkan walaupun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berkeyakinan demikian dari kalangan sufiyah dan al-kuburiyun, ya, para pencari berkah kubur. Kemudian golongan yang ketiga adalah ya, ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka kaum yang pertengahan. Dalam perkara syafaat ini, mereka menetapkan adanya syafaat untuk ahlul kabair, ya, namun syafaat itu kan terjadi setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan syafaat ini adalah salah satu di antara jenis-jenis syafaat yang akan terjadi pada yaumul qiyamah. Para ulama mereka menyebutkan tentang syafaat ini ada 8 jenis. 3 syafaat yang itu khusus ya, dikaruniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Yani syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk ahlul mauqif. Ya, sehingga dengan syafaat ini baik muslimnya atau mukminnya pun kafirnya mereka mendapatkan manfaat. Ya, mendapatkan manfaat. Karena ini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala ya memberikan putusan pada mereka, yakni ahlul mauqif, ketika mereka ditimpa kondisi yang sangat sulit, matahari didekatkan sedemikian dekat, mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka sendiri. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya yang kafir, yakni Abu Talib. Dan ini ya satu-satunya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang yang musyrik. Ya. Dan sifat syafaatnya hanyalah takhfif semata. Takhfiful azab, yakni diringankan azab. Dan syafaat ini sendiri ya, bukan karena kedudukan Abu Talib sebagai paman, ya, karena sebagaimana kita ketahui tidak ada tentunya seorang yang lebih dekat hubungannya dengan seorang dibandingkan kedua orang tuanya sendiri. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat untuk ya, kedua orang tuanya. Bersamaan beliau menyebutkan tentang keadaan kedua orang tuanya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Namun syafaat tersebut ya, dikabulkan oleh Allah untuk diringankan azab Abu Talib, dikarenakan ya, pembelaan beliau, ya, pembelaan Abu Talib ini terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya ya, Islam dan kaum muslimin ya, mendapatkan manfaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidaklah yakni menyia-nyiakan kebaikan seorang pun dari hamba-hambanya. Kemudian jenis yang ketiga dari syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaat beliau untuk dibukakannya pintu jannah. Dan ya, tidaklah penjaga pintu jannah membukakan pintu tersebut kecuali untuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenis syafaat yang pertama dan yang ketiga ini yang dijuluki juga dengan al-maqamul mahmud, disebut juga dengan al-maqam al-mahmud, yakni kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Kemudian jenis syafaat yang keempat adalah syafaat untuk dikeluarkannya dari neraka para pelaku dosa-dosa besar di kalangan kaum mukminin. Ya, ini yang disebutkan pada hadis-hadis yang dibawakan dalam bab ini. Ini syafaat ya untuk mereka yang dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosa besar mereka dan Allah menghendaki itu untuk tidak mengampuninya. Dan ini ya, syafaat jenis ini bukan khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan para nabi yang lain, bahkan selain para nabi dari kalangan ya orang-orang saleh, para syuhada, dan termasuk di dalamnya adalah mereka yang meninggal dalam keadaan belum dewasa. Kemudian yang kelima adalah syafaat bagi siapa saja yang secara keadaannya berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, namun ya tidak dimasukkan. Jadi syafaat untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Terkait dengan syafaat jenis yang kelima ini, para ulama membawakan dalil tentang yakni doa para nabi, ya, doa para nabi ketika umat mereka melewati sirat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas jahannam, di mana para nabi doa mereka ketika itu Allahumma sallim sallim. Ini dalil tentang jenis syafaat ini. Kemudian yang keenam adalah syafaat untuk diangkatnya derajat mereka yang dimasukkan ke dalam jannah. Diangkatnya derajat mereka ya, melebihi dari amalan mereka. Baik. Ini juga ya bukan khusus ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Kemudian yang ketujuh adalah syafaat untuk dimasukkan ke dalam jannah ya, siapa saja yang tidak mengalami hisab. Ya, dalil tentang perkara ini hadis Ibnu Abbas ya, tentang yakni apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk dari umatnya ya 70 ribu orang ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kemudian ketika itu berdiri Ukasyah ibn Mihsan ya radhiyallahu taala anhu dan menanyakan, ya Rasulullah ya ud'uli ya an akuna minhum atau an yaj'alani Allahu minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, ya, berdoalah untukku agar aku ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari mereka. Ya, kemudian Nabi menyatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah syafaat untuk masuk ke dalam jannah siapa saja yang kebaikan dan kejelekannya berimbang. Ya. Kebaikan dan kejelekannya berimbang. Ini yang dikenal dengan Ashabul A'raf. Jadi mereka orang-orang yang ditahan di sebuah tempat yang tinggi antara Al-Jannah wa Nar. Ya. Dan tempat itu sifatnya untuk sementara. Nah, mereka mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam jannah. Meskipun tidak ada faktor amalan solih ya, yang menjadi sebab untuk masuk ke dalam jannah. Tidak pula ya, dosa yang dengannya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena impas istilahnya, berimbang antara kebaikan dengan kejelekannya. Kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah para pemberi syafaat itu memberikan syafaat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Abi Sa'id tersebut, Allah menyatakan syafaatil malaika وَالشَّفَأَ النَّبِيُّونَ وَالشَّفَأَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Para malaikat telah memberikan syafaat. Demikian juga para nabi telah memberikan syafaat. Demikian juga kaum mukminin, mereka telah memberikan syafaat. Tidak ada yang tersisa kecuali أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, Zat yang maha pengasih, maha penyayang, ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya suatu kaum yang mereka lam ya'malu khairan qattu, mereka tidak mengamalkan satu kebaikan sama sekali. Jadi yang dimaksud di sini dari amalan-amalan zahir, tidak ada amalan yang mereka miliki kecuali yakni tauhid ya. Ini yang dimaksud, karena tauhid ini modal untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Dan hadis tentang syafaat ini hadis yang apa yang disebutkan yakni hadis yang sabit ya, dan tidak ada padanya yakni kesamaran ya, karena semisal dengan Muhammad ibn Hadi ya, memandang bahwa hadis tentang syafaat ini hadis yang mutasyabih ya, hadis yang mutasyabih artinya samar maknanya, tapi tidak demikian ya. Kemudian pada akhir hadis tersebut, yakni hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan haula'i utaqa'ullahi alladzina adkhalahumullahul jannata bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Mereka itulah utaqa'ullah. Jadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam jannah tanpa amalan yang mereka amalkan, tidak pula kebaikan yang mereka persembahkan. Ini tidak ada amalan yang mereka tempuh kecuali tauhid. Ya, kecuali tauhid. Ini ya menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid. Dari sini pula menunjukkan bahwa dengan hadis, pada hadis yang kedua ya, tentang julukan al-jahannamiyun itu khusus untuk ya mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebutan utaqaullah ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id dalam riwayat Imam Muslim, berkaitan dengan mereka orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah para pemberi syafaat memberikan syafaat mereka. Baik. Wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.